Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI Sahabat Inspiratif, dimanapun Anda berada, sungguh merupakan suatu kegembiraan bagi kita bahwa Allah telah memperingatkan di surat Al-Furqan ini pembeda mana jalan kebahagiaan, mana jalan menuju kesengsaraan, mana teman yang layak untuk kita jadikan teman, mana teman yang harus kita delete dan disingkirkan dari kehidupan kita. Di ayat 29 ini adalah salah satu teman yang harus kita delete, yaitu setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad adallani 'aniz zikri ba'da iz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku, setan memang pengkhianat manusia. Pendengar sahabat inspiratif yang dimuliakan Allah, ayat 29 tentu sangat terkait erat dengan ayat 28 ketika manusia merasa tertipu sehingga terungkaplah kata-kata celakalah aku, sengsaralah aku, rugilah aku. Kenapa aku dulu telah menjadikan setan sebagai teman? Maka di ayat 29 ini Allah dengan tegas mengatakan setan memang pengkhianat manusia. Kita terlalu mudah mengatakan setan pengkhianat, tetapi terkadang kita terlalu suka untuk bersahabat dengan setan pengkhianat itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan solusi kepada kita bagaimana menjauhkan diri dari setan, bukan sekedar ucapan lidah, tetapi tingkah dan perilaku sesuai dengan ucapan itu. Di sini Allah memberi solusi, jadikanlah Al-Qur'an sebagai sumber peringatan. Warning, early warning, peringatan diri dini yang ada di dalam Al-Qur'an membuat kita selalu aware, selalu mawas diri akan godaan setan yang telah sama-sama kita kutuk. Ada Ustaz Fadli, Ustaz Perdana dan Ustaz Syamu akan mengkaji lebih jauh ayat 29 ini. Ya, terima kasih Ustaz Jenal, para pendengar rahimakumullah. Sekali lagi di ayat ke-29 ini terlontar ucapan-ucapan penyesalan dan sekaligus mencari kambing hitam untuk disalahkan. Satu hal yang menarik dari keterangan ayat 29 ini adalah baru tahu saat itu, ya, baru sadar bahwa sesungguhnya syaitan itu atau teman-temannya yang berprofesi sebagai syaitan, sebagai perpanjangan tangan dari syaitan, ternyata adalah orang-orang yang di dalam kehidupannya selama ini hanya menjerumuskannya kepada kejahatan. Tetapi satu hal yang menarik yang bisa kita ambil di sini adalah sikap mau buang badan, atau dengan kata lain mencari kambing hitam. Dari keterangan ayat sebelumnya kita bisa melihat ketika mereka mengatakan ya laitani lam attakhiz fulanan khalila, seandainya saya tidak mengambil si anu itu menjadi teman, ya. Kemudian dia sudah membuat saya begini begitu. Sebenarnya kalau di dalam kehidupan dunia kita melakukan seperti ini, sama seperti di hari akhirat nanti, ini tidak akan bermanfaat apapun ketika hanya sebuah penyesalan. Di dalam kehidupan dunia juga begitu. Pada saat kita berusaha untuk mencari kambing hitam atas kesulitan yang kita hadapi, atas berbagai musibah yang kita hadapi, ini juga tidak akan menyelesaikan permasalahan. Dan memang salah satu tabiat manusia adalah berusaha untuk mencari kesalahan orang lain atau mencari kambing hitam yang mampu membuat menghibur dirinya atas segala kesulitan yang ia hadapi. Ini satu hal yang bertentangan dengan semangat ajaran agama Islam, ya, yang mengajarkan kepada kita untuk selalu mengintrospeksi diri, bukan untuk mencari kesalahan orang lain. Hasibu ampusakum qabla antuhasabu. Ini pernyataan dari Umar bin Khattab. hendaklah kamu lebih banyak mengintrospeksi diri kamu sebelum kamu nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini, kalau kita ingin menjadi yang lebih baik, berhentilah untuk menyalahkan orang lain, tetapi salahkanlah diri sendiri. Di dalam kehidupan ini, sebelum kita nanti menyesal di hari akhirat, maka cepat-cepatlah untuk menghitung seberapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, bukan menghitung seberapa banyak dosa yang orang lain lakukan. Dan inilah yang banyak terjadi di dalam kehidupan ini ketika kita teralihkan dengan dosa orang dilakukan oleh orang lain dan kita melupakan dosa kita sendiri. Kita lebih banyak menganggap bahwa diri kita adalah orang-orang yang suci dari dosa atau hanya sedikit melakukan dosa. Sedangkan ada orang lain kita vonis sebagai orang-orang yang begitu bergelimang dengan dosa. Sekali lagi, siapapun kita, apakah orang biasa, ustadz, pemimpin dan sebagainya, kalau berangkat dari satu prinsip bahwa saya adalah orang-orang yang mahalul khata wan nisyan, yang terlalu banyak melakukan kesalahan dan kelupaan, maka kemudian kesadaran untuk menjadi orang-orang yang semakin menyerahkan diri kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan jauh lebih besar dibandingkan kita hanya menganggap dosa yang kita lakukan baru seujung rambut atau sebesar kuku. Saya kira itu. Sahabat inspiratif rahimakumullah, persis apa yang dikatakan oleh narasumber bahwa tentang kambing hitam, mencari sebuah kesalahan tentang penyesalan kita itu baik nanti atau saat ini bukan sebuah solusi. Bahwa berpaling dari Al-Qur'an kita rumuskan dengan SMS gitu ya Ustaz ya. Sesal, menderita dan sengsara. Hanya itu yang kita dapat. Maka apakah kita yang memalingkan diri atau siapapun yang memalingkan kita dari azikr Quran itu, dari seruan Al-Quran itu, maka kita menghantarkan pada diri kita, baik melalui orang lain atau bahkan melalui diri kita sendiri, sampai kepada sesal, kemudian menderita dan sengsara. Sahabat inspiratif, pengkhianat yang paling hebat adalah orang-orang yang menyuruh kita, yang menipu kita terhadap sesuatu perbuatan yang tidak baik. Seorang pengkhianat dalam politik, ketika sahabatnya ketangkap korupsi, maka dia orang yang pertama kali akan lari dari persahabatan itu. Demikian kiranya setan, muslihat setan yang menggiurkan itu menjebak, dan pengkhianat terbesar adalah setan. Maka alladzi yuwaswisu fi shuduril nas minal jinnati wan nas, ayat yang sudah sangat familiar ya, bahwa setan itu terdiri dari jin dan manusia. Itulah setan. Jadi kita bisa melihat siapa pengkhianat terbesar dalam kehidupan kita adalah ketika kita sedih, ketika kita jatuh, ketika kita kalah, dan mereka lari paling awal, padahal mereka di awalnya adalah paring yang mendukung kita untuk sebuah kejahatan itu. Maka berhati-hatilah berteman dengan fulanan khalilah yang tadinya begitu luar biasa mendorong kepada ketidakbaikan, tapi akhirnya dia orang yang pertama lari ketika kita dikhianati olehnya, dan itu sangat menyakitkan. Yes. Baik, terima kasih kepada sumber sebelumnya. Di sini kalau kita ingin menelaah sedikit mengenai ayat 29 surah Al-Furqan ini, memang jelas bahwasanya dalam kehidupan keseharian kita, penipuan dan pengkhianatan ini memang sesuatu hal yang sangat sulit untuk dilepaskan. Terlebih-lebih kalaupun tidak datang dari orang lain, kita sudah membentuk sebuah potensi, berpeluang kita, diri kita juga membentuk sebuah penipuan dan pengkhianatan. Jadi kalaulah sedikit saya menelaah dari aspek pendidikan fitrah, memang selain dari potensi ketauhidan yang kita bawa, sesungguhnya potensi di luar ketauhidan juga berpeluang ada. Tapi itu semuanya tidak terlepas dari bagaimana kita memilih lingkungan yang mampu meminimalisir potensi penipuan dan pengkhianatan yang ada pada diri kita. Jadi kalaulah saat ini, kata orang, tak ada bedanya orang sholat subuh dengan senam pagi, Pak. Karena kalau udah sholat subuh dia pergi ke kantor, yang senam pagi juga pergi ke kantor, sampai di kantor dia bicara tentang kesepakatan bagaimana uang negara kita masukkan ke kantong masing-masing. Kalau kata orang itu tak pala bedanya. Nah, jadi sholat subuh sama senam pagi itu tak ada bedanya. Ya. Jadi agar supaya beda, bagaimana kita mampu memilih lingkungan yang senantiasa mampu mengobati potensi penipuan dan pengkhianatan yang ada pada diri kita itu tidak maksimal atau paling tidak terhapuslah, agar kiranya terpeliharalah kita kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak. Iya. Pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita ambil beberapa kesimpulan bahwa memang segala kesalahan yang kita lakukan itu sumbernya dari kita. Itulah permasalahan internal di dalam diri kita, sehingga tidak harus mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain. Tetapi faktor pergaulan, pertemanan, persahabatan sangat erat dengan keberhasilan atau kegagalan kita. Untuk itu di ayat 29 ini kita juga diperingatkan untuk mencari teman-teman yang baik, bukan yang buruk, untuk bersahabat dengan ashabul jannah, bukan ashabun nar, dengan sahabat-sahabat yang cinta Al-Quran, bukan pengkhianat bangsa ataupun pengkhianat agama. Di sini ada musuh eksternal yang disebut dengan setan. Setan dari jenis jin, dengan muslihatnya menggiurkan hanya untuk menjebak. Di dalamnya penuh penipuan dan pengkhianatan. Orang yang sudah tertipu akan ditinggalkan dalam kesulitan. Setelah jalan untuk melepaskan diri tidak mungkin lagi. Ini adalah bisikan setan. Tapi bisikan manusia lebih dahsyat lagi. Dia akan membuka pintu jalan kepada kita bagaimana melakukan korupsi secara jama'i, habis itu zikir bersama di masjid yang mulia. Na'udzubillah min zalik. Iya. Mudah-mudahan kita terhindar dari pertemanan manusia berkepala setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru nih manusia.